memerintahkan kepada bala tentaranya supaya jangan masuk melalui matanya perkara-perkara yang bermanfaat. Begitupun syaitan dan bala tentaranya berusaha untuk menguasai benteng telinga, supaya telinganya senantiasa mendengar perkara-perkara yang batil. Dan walaupun yang masuk ke dalam telinganya adalah ucapan Allah, ucapan Rasulnya, ataupun para pemberi nasihat, syaitan dan bala tentaranya berusaha untuk memalingkan dari makna yang sebenarnya. Kemudian yang ketiga, syaitan berusaha untuk menguasai benteng lisan yang ada pada manusia. Paslun, pasal yang berikutnya. Summa yaqulu qumu ala saqril lisan. Kemudian syaitan mengatakan kepada bala tentaranya, berdirilah kalian untuk menguasai benteng lisan. Fa innahu saqrul a'dham. Sesungguhnya benteng lisan ini merupakan benteng yang sangat besar. Wa huwa kubalatul malik. Lisan ini merupakan pintu gerbang menuju raja. Fa'ajru alaihi minal kalami ma yadurruhu wa la yanfa'uhu. Syaratlah pada lisan ini ucapan-ucapan yang bermudarat baginya dan tidak bermanfaat. Ini perintah syaitan kepada bala tentaranya untuk menguasai benteng lisan yang ada pada manusia. Dikarenakan lisan ini merupakan pintu gerbang menuju raja, menuju hati. Ya. Merintahkan kepala bala tentaranya untuk menyeret ucapan-ucapan yang bermudarat dan tidak bermanfaat kepada lisan ini. وَمْنَعُوا أَنْ يَجْرِيَ عَلَيْهِ شَيْءٌ مِمَّا يَنْفَعُهُ. Dan cegahlah. Masuk pada lisan ini sesuatu yang bermanfaat baginya. مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ تَعَالَى. Dari zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Syaitan berusaha untuk mencegah lisan seseorang itu agar tidak berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga orang yang malas berzikir berarti lisannya telah dikuasai oleh syaitan. Nah, dikarenakan syaitan tadi berupaya bahkan memerintahkan bala tentaranya untuk menghalangi lisan ini dari perkara yang bermanfaat baginya, berupa zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan supaya lisan kita senantiasa basah untuk berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan di antara upaya untuk mengusir syaitan dengan membasahi lisan-lisan kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikir pagi, zikir sore, zikir-zikir yang sifatnya mutlak, kapan saja, berapa saja, di mana saja. Atau zikir-zikir yang muqayyad, terikat dengan waktu, tempat, jumlah. Yang jelas membiasakan untuk senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang senantiasa dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadhkurullaha fi kulli ahyani." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap keadaannya. Nah, di Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Datang seorang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inna sara'i'al Islam qad kasurat 'alayya." Sesungguhnya syariat-syariat Islam itu telah banyak kepadaku dan aku tidak mampu untuk melakukan semuanya. Nah, dikarenakan usia atau udzur yang lainnya. Maka Rasulullah SAW mengatakan, "La yazalu lisanuka ratban bidzikrillah." Hendaklah lisanmu senantiasa basah untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikarenakan zikir ini amalan yang mudah. Tidak membutuhkan biaya. Tidak membutuhkan tenaga yang banyak. Ya, yeah. Tapi faedah dan keutamaannya sangat besar sekali. Sehingga orang yang malas untuk berzikir, maka dia akan malas melaksanakan ibadah-ibadah yang lainnya. Ibadah yang ringan saja dia malas melakukannya, apalagi ibadah-ibadah yang besar dan berat. Seperti halnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang sifat orang-orang munafikin. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Apabila berdiri untuk melaksanakan sholat, melakukannya dalam keadaan bermalas-malasan. Ini orang-orang munafikin. Sudah malas, kemudian ingin dilihat, ingin dipuji oleh manusia. Dan sedikit sekali berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal zikir amalan yang ringan. Tapi orang-orang munafikin malas untuk melakukannya. Sedikit sekali mengingat Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah perintahkan kaum mukminin untuk banyak berzikir. Ya ayyuhalladzina amanu dzikrullaha dzikran katsira. Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan zikir yang banyak. Amalan yang ringan tapi besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salah satu contohnya Rasulullah mengatakan, "Kalimatani khafifatani ala lisan, sakilatani fil mizan, habibatani ila rahman. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim." Dua kalimat yang ringan diucapkan oleh lisan, tapi berat dalam timbangan amalan. Dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih. Itu kalimat subhanallah wa bihamdihi Subhanallahil Azim. Ini lafad-lafad zikir. Nah, Subhanallah wa bihamdihi Subhanallahil Azim. Nah, sehingga syaitan berusaha menghalangi manusia supaya lisannya tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wastighfarihi, dan juga menghalangi manusia agar lisannya tidak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Padahal istighfar ini merupakan ibadah yang sangat besar sekali. Memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai Allah katakan tentang Nabi Nuh alaihi salam, "Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara." Nah, aku katakan beristighfarlah kalian kepada Rabb kalian. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu Maha Pengampun. Ya. Mengucapkan kalimat-kalimat permohonan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga dengan sebab itu diampuni dosa-dosanya. Bahkan dengan sebab itu Allah Subhanahu wa taala tinggikan derajatnya. Syaitan menghalangi manusia supaya lisannya tidak mengucapkan lafad-lafad istighfar. Wa tilawati kitabihi, dan menghalangi manusia dari membaca kitab Allah Subhanahu wa taala. Merintahkan kepada tentaranya, cegahlah lisannya dari membaca kitab Allah. Nah, padahal perkara-perkara tadi yang disebutkan, berzikir kepada Allah, istighfar, membaca Al-Quran, ini upaya untuk mengusir syaitan. Ya. Dengan membaca Al-Quran, membuat hati kita tenang. Ya. Dengan membaca Al-Quran, bertambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan membaca Al-Quran, kita mendapatkan pahala yang sangat besar. Man qara'a harfan fi kitabillah falahu hasanah wal hasanah bi asli amsalha. Barang siapa membaca satu huruf dari Al-Quran, dia mendapatkan kebaikan yang dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. La aqulu alif lam mim harfun, aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf. Walakin alifu harfun wala muharfun wa mimu harfun, akan tapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Ya. Membaca alif lam mim sudah 30 kebaikan yang diraih. Nah, tapi syaitan membisikkan dan menghalang-halangi manusia agar lisannya tidak membaca Al-Qur'an. Wa nasihati ibadihi, dan juga menghalangi manusia agar lisannya tidak menasihati hamba-hamba Allah yang lainnya. Nah, supaya diam ketika melihat kemungkaran-kemungkaran. Yeah. Membisikkan bahwasannya mencegah kemungkaran itu adalah ikut campur terhadap urusan orang lain. Mencegah kemungkaran itu perkara yang berat. Supaya lisan manusia tadi tidak menasihati hamba-hamba Allah yang lainnya. Wa takallumi bil ilmin nafi, dan juga menghalangi manusia supaya lisannya tidak mengucapkan ilmu yang bermanfaat. Yang jelas amalan-amalan yang berkaitan dengan lisan, syaitan berupaya untuk menghalangi manusia. Menghalangi agar tidak berzikir kepada Allah, agar tidak istighfar, supaya tidak membaca Al-Quran, tidak menasehati hamba-hamba Allah yang lainnya, tidak mengucapkan ilmu yang bermanfaat. Wa yakunu lakum fi hadha sagri amrani azimani la tubaluna bi ayyihima dhafirtum. Dan kalian, kata syaitan kepada tentaranya, pada benteng ini memiliki dua perkara yang besar. Tidak peduli mana di antara kedua perkara tadi yang kalian berhasil. Ahaduhuma at-takallumu bil batil. Salah satu di antara kedua perkara tersebut berbicara dengan kebatilan. Syaitan mengatakan kepada tentaranya, pada benteng lisan ini, kalian memiliki dua perkara yang besar. Mana saja di antara dua perkara ini yang kalian berhasil melakukannya, berarti kalian telah mendapatkan kemenangan dan menguasai benteng lisan tersebut. Yang pertama adalah mengucapkan kebatilan. Perintahkan lisan manusia itu untuk mengucapkan kebatilan. Fa innamal mutakallimu bil batil akhun min ikhwanikum. Sesungguhnya orang yang mengucapkan kebatilan adalah saudara di antara saudara-saudara kalian. Orang yang mengucapkan kebatilan adalah teman di antara teman-teman kalian. Jadi syaitan terus mengajak manusia ini untuk mengucapkan kebatilan. Ketika manusia ini mengucapkan kebatilan-kebatilan, berarti telah menjadi saudaranya syaitan, telah menjadi temannya syaitan. Wa min akbari jundikum wa a'ma wa a'wanikum. Dan orang yang mengucapkan kebatilan, dia termasuk di antara tentara kalian yang paling besar. Dan termasuk pembantu-pembantu dan pembela-pembela kalian. Dia menyeret manusia agar mengucapkan kebatilan. Asani yang kedua, as-sukutu anil haq, yaitu diam dari kebenaran. Kalau kalian tidak mampu menyeret manusia mengucapkan kebatilan, maka seret manusia itu untuk diam dari kebenaran. Nah, wa inna sakita anil haq akhun lakum akhras. Sesungguhnya orang yang diam dari kebenaran itu adalah saudara kalian. Ini kata syaitan kepada bala tentaranya. Orang yang diam dari kebenaran, dia adalah saudara kalian yang bisu. Nah, ini perintah syaitan kepada bala tentaranya. pada benteng lisan ini ada dua perkara. Ya. Mana saja? Di antara dua perkara ini yang kalian berhasil darinya. Apakah tadi mengajak untuk mengucapkan kebatilan? Atau diam dari kebenaran? Ya. Yang ketika seorang mengucapkan kebatilan, berarti dia telah mengikuti syaitan, menjadi temannya syaitan, bahkan menjadi tentaranya syaitan. Ya. Begitupun ketika seorang tahu kebenaran, tapi diam dari kebenaran, tidak menyampaikan kebenaran, dia pun temannya syaitan, teman syaitan yang bisu. Kama annal awwala akhun nafiq, sebagaimana yang pertama orang yang mengucapkan kebatilan adalah saudara syaitan yang berbicara. Wa rubbama kana al akhu tsani anfa akhwaikum lakum. Yeah. Dan kadang-kadang teman yang kedua ini, saudara yang kedua ini, yaitu saudara kalian yang bisu, lebih bermanfaat dari kedua saudara, kedua teman kalian untuk kalian. Nah, jadi intinya kedua-duanya, orang yang mengucapkan kebatilan atau orang yang diam dari kebenaran, dia adalah saudaranya syaitan, temannya syaitan. Nah, amma sami'tum qawlan nasi al-mutakallimu bil-batil syaitanun natiq. Tidakkah kalian mendengar ucapan seorang pemberi nasihat? Orang yang berbicara dengan kebenaran, dia adalah syaitan natiq, syaitan yang berbicara. Wasakitu anil haq syaitanun akhras. Dan orang yang diam dari kebenaran adalah syaitan yang bisu. Ya. Sehingga berkaitan dengan lisan ini, kalau kita tidak ingin menjadi teman dan saudara syaitan, jangan kita mengucapkan kebatilan. Ya. Dan jangan kita diam dari kebenaran. Nah, kebenaran hendaklah kita sampaikan kepada yang lainnya. Yeah. Qul haq walau kana murran. Ucapkanlah kebenaran walaupun pahit. Yeah. Yang namanya kebenaran hendaklah kita menyampaikannya walaupun pahit. Banyak orang yang tidak menerimanya. Banyak orang yang mencaci, maki, menghinanya. Tapi kalau kebenaran, hendaklah kita sampaikan. Jangan sampai kita menjadi orang yang diam dari kebenaran. Dikatakan orang yang diam dari kebenaran, itu syaitanun akhras. Syaitan yang bisu. Nah. Sehingga hendaklah kita menyampaikan kebenaran dan memberantas kebatilan. Memperingatkan manusia dari kebatilan. Ya. Jangan sampai kita menjadi teman syaitan. Syaitan itu musuh bagi kita. Inna syaitana lakum adu fattakhiduhu aduwa. Sesungguhnya syaitan itu musuh, maka jadikanlah sebagai musuh. Kalau kita menjadikan syaitan sebagai musuh, berkaitan dengan lisan ini, hendaklah kita menyampaikan kebenaran. Dan hendaklah kita memperingatkan dari kebatilan. Orang semacam ini, berarti telah menjadikan syaitan sebagai musuhnya. Adapun kalau sebaliknya, diam dari kebenaran, ya, dikarenakan takut ketika menyampaikan kebenaran, atau dikarenakan ingin mendapatkan harta dunia sehingga diam dari kebenaran, dan sebaliknya dia menyampaikan kebatilan, ya, maka yang semacam ini dia telah menjadikan syaitan sebagai temannya. Nah, فالرباط على هذا الثغر أن يتكلم بحق أو يمسك عن باطل. Syaitan berkata kepada tentaranya, berjaga-jagalah kalian, yeah, berjaga-jagalah terhadap benteng ini. Nah, dari berbicara terhadap kebenaran atau mencegah dari kebatilan. Syaitan memerintahkan kepada tentaranya untuk berjaga-jaga terhadap benteng lisan ini. Jangan sampai lisan ini mengucapkan kebenaran dan mencegah kebatilan. وَزَيِّنُوا لَهُ أَتَكَلُّمَ بِالْبَاطِلِ بِكُلِّ طَرِيقٍ. Dan hiasilah terhadap lisan ini untuk berbicara kebatilan dengan segala cara. Hiasi kebatilan-kebatilan seakan-akan indah, sehingga lisan ini menyampaikan dan mengucapkan kebatilan tersebut. Wa khawwifuhu min at-takallumi bil haqq bi kulli tariq. Dan takut-takutilah lisan ini dari berbicara kebenaran dengan segala macam cara. Yeah. Ditakut-takuti ketika seorang hendak menyampaikan kebenaran. Ya. Ditakut-takuti dengan dijauhkan dari dunianya. Ditakut-takuti dengan celaan, cacian, makian. Ya. Kalau kamu menyampaikan tentang kesyirikan, kamu menyampaikan tentang kebid'ahan, nanti akan dicela oleh orang-orang. Yeah. Kalau kamu menyampaikan tentang berpegang teguh terhadap sunnah, nanti akan dijauhi oleh orang-orang. Nah, akan dikucilkan oleh orang-orang. Ditakut-takuti oleh syaitan. Yeah. Supaya seseorang itu tidak mengucapkan kebenaran dengan berbagai macam cara. Yeah. Sehingga syaitan sangat semangat sekali untuk menyesatkan manusia dengan berbagai macam cara. Telah kita sebutkan sebelumnya, melalui telinga, melalui mata, begitu pun melalui lisan. Yeah. Agar manusia tersesat. Nah, wa'lamu ya baniya anna sakral lisan huwa alladhi uhliku minhu bani Adam. Yeah. Ketahuilah, wahai anak-anakku, ucapan syaitan kepada bala tentaranya, atau ucapan iblis kepada bala tentaranya. Ketahuilah wahai anakku, yeah, wahai keturunanku, sesungguhnya benteng lisan ini merupakan benteng yang darinya manusia dibinasakan. Nah, wa akubbuhum minhu ala manakhirihim finnar, dan menelungkupkan mereka di atas hidung-hidung mereka ke dalam api neraka. Dengan sebab lisan ini, manusia dibinasakan. Dengan sebab lisan ini, manusia diseret di atas hidung-hidung mereka ke dalam api neraka. Ini pun sebagaimana ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Mu'ad, wa hal yakubun nas fin nari ala wujuhihim aw qala ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim. Wahai Mu'ad, tidaklah manusia itu diseret ke dalam api neraka di atas wajah-wajah mereka, atau di atas hidung-hidung mereka diseret ke dalam api neraka, melainkan disebabkan hasil lisan-lisan mereka. Sehingga di antara perkara yang banyak menjerumuskan seorang ke dalam api neraka disebabkan lisan. Nah, sampai Rasulullah SAW mengeluarkan lisannya dan mengatakan, kuffa alaika hada, jagalah ini. Jagalah lisan ini. Syaitan mengetahui bahwasanya lisan ini merupakan perkara yang banyak menjerumuskan seorang ke dalam api neraka, sehingga berusaha untuk menguasai benteng lisan ini dan memerintahkan kepada tentaranya untuk memerintahkan kepada lisan ini mengucapkan kebatilan dan diam dari kebenaran. Fakam li min qatilin wa asirin wa jarihin akhadtuhu min hada sagri. Maka betapa banyak dari orang yang tewas, wa asir, dan menjadi tawanan, wa jarih, dan terluka, yang aku serang dari benteng ini. Nah, lihat, ini sekali lagi sibuknya syaitan dalam menyesatkan Bani Adam. Sehingga kita dapatkan kebanyakan manusia ini dia menyeru kebatilan dengan nama-nama yang dihias-hiasi. Nah, kebatilan dilabeli dengan perkara yang syar'i. Nah, iblis menasihati dan memerintahkan bala tentara dan pengikutnya untuk menyibukkan manusia dengan ucapan yang batil dan diam dari mengucapkan kebenaran. Kenapa? Dikarenakan ucapan kebenaran ini bisa membuat hidup hati seorang, membuat jernih hati seorang, dan menimbulkan rasa khauf, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga iblis dan bala tentaranya tadi menyibukkan manusia supaya mengucapkan kebatilan dan tidak mengucapkan kebenaran. Ketika mereka membuat seseorang sibuk dengan kebatilan, tentunya kebatilan yang diucapkannya ini akan memberikan pengaruh yang jelek kepada hatinya, sehingga hatinya sakit. Bahkan kalau dibiarkan terus-menerus, hatinya akan mati. Kalau dia mengucapkan kebatilan, maka dia syaitan menatik. Syaitan yang berbicara. Dan apabila dia diam daripada kebenaran, maka dia syaitan yang akhras. Syaitan yang bisu. Nah. Sehingga mereka mengatakan kepada yang lainnya, untuk berusaha agar manusia ini diam dan tidak berbicara kebenaran. Dan walaupun manusia ini mesti dia berbicara, maka hendaklah berusaha supaya yang diucapkannya itu adalah kebatilan. Jangan berbicara dengan kebenaran. Ini perintah iblis kepada bala tentaranya. Nah, terus melakukan serangan ini supaya manusia itu mengucapkan ucapan kebatilan atau diam dari kebenaran. Ucapan yang batil banyak sekali. Nah, mengucapkan ucapan-ucapan yang mengandung kekafiran, kesyirikan, kebid'ahan, atau al-aghani, nyanyian-nyanyian, ghibah, namimah, nah, dan yang lainnya. Ini ucapan-ucapan yang batil. Dan mereka menghiasi kebatilan-kebatilan seakan-akan itu adalah kebenaran. Seakan-akan itu adalah kebaikan. Seperti yang telah kita jelaskan. Nah, menafikan, menolak sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala dihiasi oleh mereka sebagai bentuk mensucikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan alasan kalau kita menetapkan nama dan sifat Allah, berarti nantinya kita akan menyerupakan Allah dengan makhluknya. Harusnya kita mensucikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga oleh karena itu, jangan kita tetapkan sifat dan nama Allah dalam rangka mensucikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini menghiasi kebatilan, seakan-akan sesuatu yang baik. Padahal menolak sifat Allah itu kebatilan. Kenapa dikatakan Allah dan Rasulnya menetapkan nama-nama dan sifat-sifat bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala? Seharusnya kita menetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa menyerupakan Allah dengan makhluknya. Begitupun contoh yang lainnya. Beribadah di kuburan para wali, orang-orang soleh. Perbuatan ini perbuatan yang dilarang dalam syariat. Jelas Nabi SAW mengatakan, "Ala tattakhidul qubur masajid," jangan kalian menjadikan kuburan sebagai tempat-tempat ibadah. "Inni anhaakum an dzalik," aku melarang kalian dari melakukan hal itu. Tapi mereka menghias-hiasinya. Bahkan menyeru manusia untuk beribadah di kuburan dengan alasan ini sebagai bentuk mengagungkan dan memuliakan orang-orang soleh. Orang-orang soleh, mereka adalah orang-orang yang harus diagungkan, harus dimuliakan. Maka di antara bentuk mengagungkan mereka adalah beribadah di kuburan mereka. Ini ucapan batil. Nah, menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah, ini kebatilan. tapi mereka menghias-hiasinya dengan alasan sebagai bentuk pengagungan terhadap orang-orang soleh. Ya. Menghias-hiasi kebatilan seakan-akan itu adalah sesuatu yang baik. Nah, ya, padahal itu adalah kebatilan. Walaupun dengan alasan seperti itu. Kenapa? Karena Rasulullah jelas melarangnya. Ya. Dan ini merupakan pekerjaan syaitan dan bala tentaranya. Ya. Terus mengajak manusia untuk mengucapkan kebatilan dan diam dari kebenaran. Ya, wallahu a'lam bishawab. Naktafi lahuna, kita cukupnya di sini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.